Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah suatu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasara." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku masih hidup sampai tahun depan, insyaallah kami akan berpuasa Tasi'a, yakni hari ke-10." Ibnu Abbas berkata, "Ternyata belum sampai tahun berikutnya beliau telah wafat." Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 798. An Abdullah bin Umair la'allahu qala An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar, barangkali ia mengatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalau aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku berpuasa hari ke-9 bulan Muharram." Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 798. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man soma yauma arafata ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun khalfahu Wa man soma asyura'a ghufira lahu sanatun Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Arafah, diampuni baginya dosanya setahun yang lalu dan setahun berikutnya. Dan barang siapa yang berpuasa Asyura, diampuni baginya dosanya satu tahun." Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Awsat dengan sanad hasan. 4. Puasa Sya'ban. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadhana Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi sya'bana. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, "Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berbuka. Dan apabila beliau tidak berpuasa, kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa." Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Dan tidak pernah saya lihat beliau memperbanyak puasa pada bulan lain seperti bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 810. Keterangan: puasa dalam bulan Sya'ban ini tidak ada ketentuan jumlah hari dan tanggal-tanggalnya. Hanya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kurang dari satu bulan. Tegasnya tidak satu bulan penuh. 5. Puasa Senin dan Kamis. An Aisyah taqalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra Shaumal Itsnain wal Khamis. Rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mementingkan puasa Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 124 nomor 742 dan Tirmidzi menghasankannya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaimun. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal ditampakkan atau dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku senang manakala amalku ditampakkan sedang aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi juz 2 halaman 124 nomor 744 dan Tirmizi menghasankannya. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnaini faqala fihi wulidtu wa fihi wa unzila alayya. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa di hari Senin. Maka beliau bersabda, hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 820 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.